اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ilma. Amin. Para peserta yang telah hadir di dalam kajian online kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, ahlan wa sahlan fidurikum. Sebagai pengantar di awal pertemuan kita ini, mungkin perlu disampaikan bahwa kajian kitab ini adalah kajian kitab yang sangat dasar sekali, kajian yang juga tidak terlalu mendalam dan detail, karena memang, ya, mohon maaf, ada sedikit gangguan di jaringan. Bisa kita lanjutkan. Jadi, seperti tadi disampaikan di sedikit pembukaan, bahwasanya kitab yang akan kita kaji adalah kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid, yang dikarang oleh salah seorang ulama dari madzhab Hambali, yakni Al-Alama Al-Faqih Abdurrahman bin Abdullah Al-Bahli Al-Hambali. Beliau merupakan ulama madzhab Hambali yang pertengahan. Karya beliau selain kitab Bidayatul Abid, beliau punya kitab syarah untuk matan dasar dari madzhab Hambali, yaitu Kashful Mukhtarat, yang merupakan syarah daripada kitab Aksarul Mukhtasarat. Dan kitab ini yang akan dikaji dengan cara ringkas ini adalah kitab yang fokus nanti hanya membahas perkara ibadah saja. Jadi yang dibahas nanti hanya seputar masalah ibadah, dimulai dari taharah, sholat, kemudian jenazah, kitab zakat, puasa, haji, dan jihad. Jadi tidak sampai pembahasan di dalam bagian-bagian yang lain. Nah, biasa di dalam madzhab Hambali ada 4 pembagian bab, ya. Mulai dari bab ibadah, kemudian dia nanti ada bab berkaitan dengan muamalah, kemudian bab mengenai usrah, keluarga, dan juga jinayat. Nah, yang kita bahas di dalam kitab ini, penulis hanya membatasi kepada permasalahan ibadah saja. Karena memang kitab ini diperuntukkan bagi pemula, dan target yang tampak dari penulisan kitab ini adalah bagi mereka yang mengkajinya dapat mengamalkannya, dapat langsung mempraktekkannya, karena itulah tujuan dari mempelajari ilmu fikih, yakni memahami dan memahami hukum-hukum syariah berdasarkan yang untuk diamalkan, berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Baik, kita mungkin bisa langsung melihat kitabnya. Penjelasan nanti tidak akan diberikan terlalu panjang, karena memang kitabnya juga fokusnya kepada matan yang ringkas saja, supaya bisa dipahami dan kemudian bisa diamalkan. Qala musannifu fi hadhihi al-kitab wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi wa fikra amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fil din man syaa'a minal ibad wa waffaqa ahla ta'atihi lil ibadati والسداد والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طارق الرشاد وعلى آله وصحبه السادة قادة الأمجاد. وعلى تابعيهم بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد. أما بعد، فقد استخرت فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادة ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد في فقه الإمام الجليل المبجل أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن الحنبل وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد. ومن الله تعالى أرتجي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من شاغل ومسؤول إنه أكرم معمول. Di mukadimah, penulis membuka dengan lafaz basmalah sebagaimana merupakan adab dari para ulama ketika memulai perkara-perkara yang baik, baik karya mereka ataupun tulisan-tulisan mereka, selalu mengawali dengan mengucapkan basmalah, meniru Al-Quran, dan juga mengamalkan salah satu dari hadis Nabi, yakni hadis yang menyatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa al-afdal. Bahwasanya setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka perkara itu akan terputus keberkahannya. Hadis ini dinilai hasan oleh para ulama. Begitu pula sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai risalahnya ketika mengirimkan surat kepada para penguasa yang ada di Mesir, Persia dan Romawi pada waktu itu untuk menyeru mereka masuk ke dalam Islam. Juga dimulai dengan bismillah. Dan setelah mengucapkan bismillah, penulis memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat tentunya, dan nikmat yang paling berharga itu adalah ilmu. Nikmat ilmu. Sehingga Allah memberikan pemahaman agama, ya, dan mampu untuk kemudian membuat karya yang bermanfaat. Dan sebagaimana juga dikatakan oleh penulis di sini, bahwasanya segala puji bagi Allah alladzi faqqaha fid din, yang telah memberikan pemahaman agamanya, man syaa'a minal ibad, kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan pula tentang hal ini, bahwasanya ketika Allah berkehendak kebaikan atas seseorang, maka Allah akan menjadikannya faqih. Ya. Ketika Allah berkehendak kebaikan kepadanya, Allah akan menjadikan orang tersebut paham terhadap agama. Ya. Dalam hadis dikatakan, may yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Kemudian Allah Azza wa Jalla, ya, dalam hadis dikatakan, wa waffaqa ahla ta'ati lil ibadati was-sa'ada. Bahwasanya yang telah memberikan taufik bagi orang-orang yang mentaatinya untuk beribadah wassadat dan juga berada di atas kebenaran. Serta salawat juga salam terhaturkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk al-hadi ila tariq ar-rasyad, kepada jalan kebenaran. Wa ala alihi, juga untuk keluarganya. Wa ashabihi, dan juga para sahabatnya yang mulia. As-sadatil qadatil amjad. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, ala tabi'ihim bi ihsani, dengan baik, salatan daimatan, dengan salawat yang kekal tidak putus, muttasilatan ila yaumil ma'ad, sampai pada hari kiamat. Penulis kemudian melanjutkan dengan menceritakan latar belakang penulisan kitab, bahwasanya beliau telah melakukan istikharah kepada Allah dan menyusun sebuah, ya berharap ya, menyusun sebuah ringkasan yang bermanfaat, yang merupakan ringkasan muktasiran fihi ala ibadati taraghiban lil murid, ringkasan yang menghimpun perkara-perkara ibadah bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dan kemudahan, wa takriban lil mustafid, serta manfaat. Dari fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau kemudian menamakan kitabnya dengan nama Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. Dan di penghujung pembukaan beliau berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar buku ini, kitab ini dapat diterima dan bermanfaat untuk setiap orang yang menyibukkan, ya, man istaghala bihi, yang menyibukkan dengan kitab ini mengkajinya, serta misailin wa mas'ulin, juga orang-orang yang belajar dan mengajarkannya. Dan beliau sangat mengharapkan sekali kemuliaan, ya, atas kitab ini. Nah, ini juga adalah adab para ulama yang menunjukkan tentang kerendahan hati mereka, ya, tentang rasa syukur mereka dan doa mereka terhadap apa yang mereka buat dan untuk siapa saja yang mengkajinya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada Kitab Taharah, yakni pembahasan mengenai taharah atau bersuci. Penulis menyatakan, ya, mendefinisikan taharah sebagai wahiya irtifa'ul hadad wa zawalul khabat. Taharah itu adalah terangkatnya hadas dan untuk menghilangkan najis. Sebelum itu, ada sesuatu juga yang mungkin hikmah bisa kita lihat, mengapa para ulama mendahulukan bab taharah dari salat, atau mendahulukan pembahasan taharah dari salat, karena kita ketahui, ya, bahwasanya taharah ini menjadi kunci, menjadi kunci dari salat. Sebagaimana hadis mengatakan miftahus salat at-tahur, maka dia juga sebagai syarat, maka tentunya dia didahulukan dari apa yang disyaratkan. Nah, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara istilah tadi sudah dikatakan oleh penulis bahwasanya taharah itu adalah, ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Atau kadang para ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya taharah itu berkaitan dengan menghilangkan apa-apa yang menghalangi sholat, baik itu berupa hadas ataupun najis, dengan menggunakan air, atau menghilangkan hukumnya menggunakan tanah. Dan ini definisi yang juga bisa ditemukan, ya, di beberapa kitab-kitab Hanabilah. Selanjutnya, beliau langsung menyambung pembahasan taharah kepada air. Beliau mengatakan, wal miyahu thalathah, air itu ada tiga jenis. Ini menurut pandangan mazhab Hambali. Yang pertama itu adalah tahurun, selanjutnya tahirun, dan yang ketiga adalah najisun. Nah, apa itu air tahur? Apa itu air tahir? Beliau menjelaskan bahwasanya at-tahuru, air yang tahur itu adalah wal baqi 'ala khilqatihi, adalah air yang sifatnya itu tetap sebagaimana penciptaannya. Air yang sifatnya itu tetap sebagaimana penciptaannya. Tahurun fi nafsihi, suci zatnya. Mutahhirun li ghairihi, serta dapat mensucikan selain dirinya. Yajuzu isti'maluhu mutlaqan, boleh digunakan air tersebut secara mutlak. Nah, apa saja yang termasuk jenis air ini? Maka air ini adalah air yang bisa kita ketahui yang diturunkan dari langit dan juga yang muncul di permukaan bumi. Maka kalau yang turun dari langit, ya sebagai misalkan air hujan, atau kemudian juga salju. Sedangkan yang ada di permukaan bumi seperti air laut, atau kemudian air sungai dan yang sejenisnya, juga sumur. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang perkara ini. Ya, berkaitan dengan air hujan, misalkan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bi. Dan berkaitan dengan air laut, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ditanyakan oleh sahabat mengenai air laut, beliau mengatakan huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwasanya air laut itu ya suci airnya dan kemudian halal bangkai yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang termasuk kepada air tahur, air yang sifatnya ya tetap sebagaimana penciptaannya, belum ketambahan apapun, belum ada campuran-campuran yang lain, air yang masih murni, air yang masih sebagaimana awal diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan air ini yang boleh digunakan secara mutlak ya, untuk taharah, yakni untuk mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis. Kemudian beliau menjelaskan tentang jenis air yang kedua, yakni air tahir. Dan beliau mengatakan apa itu air tahir? Dikatakan oleh beliau, air tahir itu adalah ma taghayyara katsirun min launihi aw ta'mihi aw rihihi bi tahirin. Air tahir itu adalah air yang berubah mayoritas atau kebanyakan dari sifatnya, baik itu warnanya atau rasanya atau baunya, disebabkan ya adanya benda suci, ya, disebabkan benda yang suci. Kemudian beliau mengatakan wa huwa tahirun fi nafsihi, air tahir ini suci zatnya, ghairu mutah, tetapi dikatakan oleh beliau ghairu mutahhirin li ghairihi, tetapi ya tidak dapat mutahhirin, tidak dapat mensucikan li ghairihi selainnya. Jadi dia suci zatnya tetapi tidak bisa mensucikan yang lain. Kemudian dikatakan oleh beliau, yajuzu isti'maluhu fi ghairi rafi hadats wa zawal al-khabath. Air tahir ini boleh digunakan untuk selain rafi al-hadats wa zawal al-khabath, selain untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi air ini bisa digunakan ya untuk minum ya. Karena dikatakan dari definisi air tahir itu adalah air yang berubah mayoritas dari sifatnya ya, berupa warna, rasa atau kemudian baunya disebabkan karena benda yang suci. Maka dapat kita ketahui seperti air kopi, teh dan yang sejenisnya itu adalah air tahir. Suci zatnya, bisa dimanfaatkan untuk minum, tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk taharah. Nah, kemudian air yang ketiga yang dijelaskan di sini oleh penulis adalah air yang dikatakan najis. Nah, apa itu air najis? Beliau mengatakan air najis itu adalah ma taghayyara bi najasatin fi ghairi mahalli tadhhirin. Air najis itu adalah air yang telah berubah disebabkan najis. Air yang berubah karena najis ya, pada selain tempat penciptaannya. Jadi dia sudah tak sesuai lagi dengan bentuk ya dari awal penciptaannya akibat kejatuhan najis. Dan najis tadi telah merubah kebanyakan dari sifat-sifatnya. Dan konsekuensi dari air najis ini apa? Dikatakan oleh beliau, wa yahrumu isti'maluhu mutlaqan. Tidak boleh, ya, haram digunakan secara mutlak air ini untuk bersuci. Illa lid-darurah. Kecuali ya, dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat, dia digunakan. Ya, misalkan, dalam kondisi yang tidak lagi dapat ditemukan air, yang hanya air itu saja yang ada dan air itu adalah air najis untuk menyambung hidup. Nah, maka dalam kondisi ini dia dimanfaatkan. Nah, inilah pembagian air ya, menurut mazhab. Ada air tahur, ada air tahir, ada air najis. Kalau air tahur itu adalah air yang dia itu suci zatnya dan dapat mensucikan. Adapun air tahir adalah air yang suci zatnya tetapi tidak bisa mensucikan. Dan adapun air najis adalah air yang mengandung najis. Selanjutnya, beliau juga menyinggung tentang air yang banyak. Beliau mengatakan wal katiru kullatani fa aktsaru. Jadi air yang banyak itu adalah air yang lebih dari dua kullah. Wal yasiru ma dunahuma wa huma ma'atu ritlin wa sab'atu artalin wa sab'u ritlin bidimaski wa ma wafaqahu. Jadi air yang banyak itu adalah ketika mencapai dua kulah lebih, ya dua kulah. Kemudian kalau air yang sedikit, maknanya adalah air yang di bawah dua kulah. Dan menurut penulis di sini, dua kulah itu setara dengan 107,7 liter Damaskus. Dan yang berkesesuaian dengannya. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak sekali pandangan ulama mengenai berapa sih sebenarnya air dua kulah itu. Karena kita ketahui sekarang dua kulah ini menggunakan ukuran yang sekarang tidak lagi digunakan. Maka para ulama ulama kontemporer itu berbeda-beda dalam apa namanya mengkonversi dua kulah. Kalau di dalam syarah salah satu syarah dari kitab Hidayatul Abid dikatakan bahwasanya dua kulah itu setara dengan 191,25 kilogram, tapi konversinya ke berat. Nah, adapun misalkan ulama lain ya seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan bahwasanya dua kulah itu kurang lebih 270 liter. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan yang cukup banyak dan cukup luas di kalangan para ulama. Nah, dan bahkan di kalangan madhab juga nanti ada sedikit perbedaan. Ada yang mengkonversikan kulah ini, dua kulah ini ke dalam hitungan rital Baghdad. Ada yang mengkonversikannya ke dalam rital Damaskus. Nah, kitab ini mengkonversikannya ke dalam rital Damaskus. Hitungan rital Damaskus yang itu hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau yaitu Umdatul Fiqh. Kalau Imam Ibnu Qudamah mengatakan ya, dua kulah itu sekitar 108 rital. Kalau di sini dikatakan ya sekitar 107,7 ya dibulatkan ya. Jadi jadi hampir sama. Sama-sama menghitung dengan penggunaan rital Damaskus. Nanti ada lagi yang menggunakan perhitungan Baghdad. Wallahu a'lam. Nah, kemudian dikatakan masih di dalam kitab Thaharah ini wa kullu ina'in thahirin. Dikatakan bahwasanya setiap wadah, setiap bejana itu tunggunya adalah suci. Yubahu ittikhaduhu, boleh dimiliki. Kemudian juga wasti'maluhu, dan juga boleh digunakan. Ghaira zahabin wa fiddatin, kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Jadi mau bejana atau wadah airnya nanti terbuat dari kayu jati atau kemudian gerabah dan yang sejenisnya diperbolehkan. Ya, yang tidak dibolehkan adalah ketika wadah itu terbuat dari emas dan perak. Sebagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah, janganlah kalian minum dari bejana wadah emas dan perak, wala ta'kulu fi sihafihima, dan juga jangan makan dari pinggannya atau piringnya, fa innaha lahum fid dunya, maka sesungguhnya itu untuk mereka orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Nah, ini menjadi hukum bahwasanya bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak bisa digunakan sebagai wadah penampung air. Nah, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan sedikit dari kitab Thaharah. Saya juga mohon maaf ini karena agak tidak terlalu sehat. Jadi agak batuk-batuk. Bila ada yang ingin kita diskusikan, berbagi faedah, dipersilahkan oleh para peserta. Dan ini kitab yang sangat tipis sekali. Ya. Tidak banyak masail-masail yang disampaikan di sini. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jadi kalau kita rangkumkan dalam bab ini, ya, bab yang kitab yang pertama pembahasan tentang thaharah ini, ya, penulis sedang menjelaskan tentang tiga jenis pembagian air menurut madhab, yakni air yang suci, air yang tahir, maksudnya suci mensucikan, kemudian air yang tahir suci tapi tidak bisa mensucikan, dan najis. Dan kemudian ya mengenai bejana. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Pada sekalian ini saya boleh unmute atau ingin memberikan, jika ingin memberi pertanyaan saya unmute kan nanti kemudian jika juga nggak lewat mic boleh lewat chat ya. Oke, baik, sudah bisa meng-unmute. Oke, baik. Ada yang bertanya nih, silakan langsung saja. Tanya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Saya izin bertanya. Oh ya, saya izin bertanya, kebetulan di sini sudah waktu maghrib, jadi saya percepat saja pertanyaannya. Saya di Jakarta ini. Jadi begini Ustaz, yang ini anak tanyakan. Misalnya ada air dengan jumlah dari 20 termasuk air sedikit seperti yang ada di ember-ember di kamar mandi, itu bagaimana Ustaz? Misalkan kena percikan air kencing gitu. Misalkan itu nanti bagaimana Ustaz? Jatuh ke bukan Ustaz. Oh iya. Percikan airnya. Oh iya. Iya. Boleh Ustaz langsung dijawab. Iya. Ya, berkaitan yang tadi ditanyakan tentang air yang kemudian kecipratan dengan najis, ya. Diceritakan ada air yang berada di dalam wadah ember. Nah, cuman kita memang tidak mengetahui berapa ukur ember itu. Nah, andai ember itu kemudian adalah ember yang seukuran dengan 2 gulah lebih, nah, katakanlah begitu, ya, kalau menggunakan konversi yang tadi misalkan dipakai oleh Syekh Wahbah Zuhaili, yakni 270 liter kurang lebih. Nah, kemudian air tersebut terkena najis. Ya, maka bagaimana kondisi air tersebut? Nah, jika najis tadi mencampuri air tersebut yang 2 gulah yang banyak tadi, ya, kemudian dia tidak merubah dari 3 sifat air yang tadi sudah dikatakan, maka si air ya dihukumi dalam pandangan mazhab itu adalah masih air yang tahir. Air yang tahir. Nah, jadi dia tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, bagaimana jika air yang di dalam ember ternyata embernya tadi kurang dari 2 gulah kapasitasnya? Ya, maka dengan begitu dia dihukumi sebagai najis. Walau ya, 3 sifat dari air tadi tidak berubah karena cipratan kencing yang sedikit tadi. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya ini kepada Ustaz. Boleh silakan bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan ta'rif tadi Ustaz. Tadi disebutkan bahwasannya taharah itu adalah irtifa'ul hadas wa zawalul khabas. Kalau kita melihat ada redaksi ta'rif dari ulama yang lain, misalnya mereka juga menyebut ma fi ma'na raf'il hadas au ma fi ma'na zawalul khabas. Itu juga bagian daripada toharoh. Nah, dalam mazhab Hanbali terutama ini sekedar konfirmasi Ustaz. Nah, apakah kemudian ma fi ma'na raf'il hadats itu juga termasuk bagian dari toharoh atau dia bukan bagian dari toharoh, atau irtifa'ul hadats itu sudah termasuk apa yang disebut oleh para ulama itu sebagai ma fi ma'na raf'il hadats seperti tayamum misalnya, atau ma fi ma'na zawalil khabas seperti istijmar misalnya. Nah, itu. Jadi kalau dalam pandangan mazhab Hanbali itu, apakah kedua-duanya itu sudah termasuk irtifa'ul hadas itu sendiri? Itu barangkali, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Jadi ada juga penjelasan dari para ulama mazhab Hanbali yang lain berkaitan dengan definisi thaharah itu. Bahwasanya mereka mengatakan ya, thaharah itu adalah menghilangkan apa-apa yang menghalangi salat, ya, menghalangi dari salat, ya, baik itu hadas dan najis, dengan menggunakan air atau menghilangkan hukumnya dengan tanah. Nah, ini beberapa ulama ada yang menggunakan definisi seperti itu. Jadi dari sini kita dapat melihat ya, ketika tidak ditemukannya air dan kemudian digantikannya air itu dengan debu, maka ya ada kemudian atau kemudian bukan istimar tadi, misalnya istimar tadi ya, di mana dia tidak menemukan air dan kemudian dia menggantikannya dengan istimar. Nah, maka kalau kita lihat bahwasanya penggunaan batu tadi dalam istimar itu tidak bisa menyempurnakan hilangnya dari kotoran yang melekat. Tetapi secara hukum dia sudah dikatakan sebagai suci. Nanti akan ada rincian juga dalam hal itu di dalam mazhab. Bagaimana kondisi penggunaan batu untuk kemudian menghilangkan hadas tadi. Menghilangkan hadas tadi. Ya, kotoran yang seperti apa ya, tidak jumlahnya banyak. Kemudian dia tidak lengket ya gitu, atau apa namanya, maaf kalau kotoran apa mencret misalkan itu, maka tidak bisa itu menggunakan batu. Nah, ini yang kemudian dari situlah ada definisi digunakan oleh para ulama di dalam Hanabilah, bahwasanya ya menghilangkan ya hukumnya itu, haram itu juga berkaitan dengan menghilangkan hukum. Jadi tidak harus kemudian secara dohir ya bahwasanya si kotoran tadi dihilangkan semuanya, karena memungkinkan tadi dari peristiwa istijmar dan juga tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu sudah diberikan. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum ya Ustaz. Mohon izin untuk minta jelaskan kembali air najis dapat digunakan dalam keadaan darurat, untuk contohnya seperti apa ya Ustaz? Berkaitan dengan air najis yang boleh, yang bisa digunakan dalam keadaan darurat, ya dikatakan misalkan ya orang tersebut katakanlah ya tersedak, atau kemudian dia merasakan kehausan yang teramat sangat dan tidak menemukan air, gitu, tidak menemukan air ya, dan yang ditemukan air yang bisa diminum adalah misalkan air kotoran, air comberan katakanlah seperti itu, maka dalam kondisi seperti itu air yang najis tadi boleh digunakan, nah, untuk menyambung hidup. Itulah keadaan darurat yang menjadikan si air najis bisa digunakan. Itu contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Mungkin kita cukupkan saja, Ustaz, hari ini. Satu lagi boleh, Ustaz? Boleh, Ustaz. Menyambung tadi jawaban dari Ustaz Marwan tadi. Pertanyaan berkaitan dengan air najis. Kalau konteksnya wudu tadi, Ustaz. Kalau tadi kan disampaikan bahwasanya kalau dalam konteks pemanfaatan ya seperti minum. Tapi kalau misalnya untuk toharoh misalnya air najis sementara tidak ada air lain selain air yang najis itu, bagaimana hukumnya? Apakah kemudian toharohnya itu dipandang sah atau tidak? Itu tidak bisa digunakan, ya tidak sah. Air najisnya tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kalau di sini Ustaz, jadi maksud dari musannif tadi mengatakan wayahrum istimaluhu mutlaqan illa lid darurah. Ini konteksnya berarti bukan illa lid darurah, kecuali dalam keadaan darurat, berarti bukan dalam konteks bersuci ya? Iya, kan itu. Baik, baik. Ya, Ustaz. Syukran. Baik, mungkin kita cukupkan ya, Ustaz. Oke. Kita cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kepada Ustaz-Ustaz sekalian, nanti saya bagikan rekamannya. Mungkin saya upload ke Facebook, ke YouTube, atau saya bagikan audionya. Nanti kalau apa bisa juga saya baca karena kondisinya masih belum. Tidak apa, semoga cepat sembuh, Ustaz. Assalamualaikum. Oke, itu saja untuk kajian sore ini. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah kepada Rabbul Alamin. Amin. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Dan insyaallah lanjut minggu depan jika tidak ada halangan. Pada Ustaz Marwan, terima kasih dan syukran jazakallahu khairan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.